kemerdekaan memang itu menyenangkan. Namun jika salah, malah itu menghancurkan. Jalani hari-hari dengan penuh pertanggungjawaban. Kemerdekaan yang kita syukuri tak hanya kemerdekaan negeri. Kita sudah tiba pada era kemerdekaan yang melintasi batas antar negara. Merdeka di ranah digital memang luar biasa. Anda bisa pergi melanglang buana ke seluruh dunia. Tahu cerita di seluruh pelosok bumi sekalipun tak pergi ke sana. A. Digital. Sosmed memungkinkan kita memahami semuanya. Dunia kini ada di genggaman. Tangan kita terasa luar biasa. Mau melihat rumah, lokasi yang tak Anda tahu. Cukup untuk mendownload program yang ada. Maka dengan mudah ia membimbing Anda ke tempat tujuan yang diinginkan. Mau tahu, bukan hanya berita yang benar. Berita salah, bahkan cenderung porno dan merusak juga ada. Bayangkan, jika kemerdekaan salah digunakan, Anda terperosok dan rugi pada diri. Seringkali tak ada yang mampu menolong. Tahu-tahu kita sudah terpuruk jauh. Mau kembali tak lagi bisa. Hanya karena salah memahami dan menjalani kemerdekaan. Oleh karena itu, jangan sampai kemerdekaan yang dipuji-puja malah jadi titik celaka. Tapi bukan kemerdekaannya yang salah. Kitalah. Jangan jumawa, kitalah yang harus berhati-hati dalam melangkah. Mari kita selamatkan diri dan mengisi kemerdekaan dengan cara yang bertanggung jawab. Karena itu, jeli dibutuhkan. Bersama saya, Bikman Sirait.